warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa lifadata wa istifadata wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم شيخنا في الدارين آمين. واجبات الحج. Pada pembahasan kemarin kita bahas apa perbedaan rukun dan haji, rukun dan wajib. Kalau rukun yang tidak bisa tawakuf tahallul kecuali dengan mengerjakannya, seperti itu ya. Kemudian tidak bisa ditutup dengan dam. Sedangkan wajib itu bisa ditutup dengan dam. Dan tahallul tidak tawakuf dengan adanya wajib haji ini. Wajibatul haji sittatun. Wajib haji itu ada 6. Yang pertama adalah kaunul ihram minal miqat. Ihram itu adalah dimulai daripada miqat. Maksudnya adalah orang yang ihram itu tidak melewati miqat. Orang yang ingin ihram tidak melewati miqat kecuali dalam keadaan dia telah ihram. Miqat itu ada 2 kemarin kita bahas. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani ini waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat kapan untuk melaksanakan ibadah haji, ya kan? Kemudian kapan saja miqat makani itu? Pertama kalau untuk haji, miqat makaninya Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Sedangkan kalau umrah seluruh waktu, ya kan? Kecuali dalam beberapa kondisi. Umpamanya dia sedang haji, maka tidak boleh memasukkan umrah ke dalam ibadah haji. Nah, ini. Jadi kita katakan semua waktu itu boleh dia umrah, kecuali ketika dia kondisi haji. Tidak boleh dia memasukkan umrahnya ke dalam haji. Kemudian selanjutnya adalah miqat makani. Miqat makani yaitu tempat-tempat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita mau ihram, ya kan, dan melewati tempat ini, kalau kita ihram dari berbagai daerah, maka melalui tempat ini, di situ mulai ihramnya. Jadi tempat-tempat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, bahwa ini tempat yang memulai seorang untuk ihram. Itu namanya miqat makani. Apa saja miqat makani ini, itu berbeda dari setiap daerah. Umpamanya, kalau berasal daripada Madinah, atau Syam, atau Turki, atau arah utara lah, negeri arah utara. Maka miqat mereka sebagaimana dalam hadis itu dari Dzulhulaifah. Sekarang tidak ada Dzulhulaifah namanya lagi. Adanya nama sekarang yaitu Abyar Ali. Abyar Ali ini tempat miqat yang paling jauh. Bagi orang haji ini tempat miqat yang paling jauh. Kemudian yang kedua, kalau dia berasal dari Mesir, negara Mesir, kemudian Libya, Jazair, Tunis, atau negeri Arab yang arah barat lah, ya kan? Maka miqat mereka itu di Juhfah atau di Rabigh. Kata Syekh Mustafa, ini daerah ini tidak ada sekarang dilalui lagi, atau daerah ini tidak dipakai sekarang lagi, atau tidak ada jalannya lagi. Nanti kan kita lihat bagaimana kalau daerah yang miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah di zamannya dulu sekarang tidak ada lagi, bagaimana tata cara mereka. Kemudian kalau seandainya mereka berasal dari arah selatan, al-junub, ya kan? Maka seperti di Yaman, dari Yaman, maka miqat mereka itu namanya di Yalamlam. Sekarang namanya As-Sa'diyah. Jaraknya sekitar 120 km dari kota Makkah. Kemudian bagaimana kalau dari Saudiyah itu sendiri? Mereka dari Saudiyah, dari pertengahan Saudi itu sendiri. Seperti dari Najd, kan? Maka mereka itu miqatnya dari Qarnul Manazil. Itu ma'ruf sekali ya. Ada anunya kalau di kalau Syekh Mustafa dituliskan di sana. Yang sekarang dikenal dengan As-Sailul Kabir. Jalan sekitar 75 km dari kota Makkah. Kalau seandainya dari negeri timur seperti Irak, Iran, maka namanya Dhatu Irqin. Nama miqatnya Dhatu Irqin. Sekarang Dhatu Irqin ini itu tidak ada lagi. Dia tidak digunakan jalurnya tidak bisa lagi, tidak diakses lagi oleh orang-orang. Maka kalau seandainya orang Irak atau orang Iran ingin melakukan ihram, maka miqat mereka melalui pertengahan ini, pertengahan Saudi ya, seperti dan sama dengan orang Najd di atau orang-orang dari Madinah seperti itu. Ini yang disebut dengan miqat miqat makani. Miqat makani ini maksudnya adalah bagi orang yang berasal dari negeri itu atau yang melewati negeri itu. Nah, gitu. Contohnya kita melewati Mesir, maka kita miqatnya di Juffah atau di Rabigh seperti itu. Jadi bagi orang negeri tersebut dan bagi orang yang melewati negeri tersebut. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kasusnya ternyata jalur yang dilewatinya tidak ada miqatnya. Jadi ini ada miqat umpamanya, di sini miqat. Tapi jalur yang dilewatinya tidak ada miqat. Ya kan? Kalau seandainya jalur yang dilewatinya tidak ada miqat, maka yang pertama adalah dilihat miqat yang terdekat. Ada tidak mungkin dia seandai-andai dilihat kepada miqat terdekat, ada tidak dia berhadapan atau bahasa Indonesia yuhadhi itu. Sejajar. Ada tidak dia sejajar dengan miqat terdekat di sana? Kalau ada, maka dia berihram ketika itu juga. Ya kan? Yang kedua, kalau seandainya ada dua tempat miqat yang malah sejajar dengan dia. Begitu. Dia di sini dan ternyata ada dua miqat yang sejajar dengan dia. Tapi dia tidak lewat miqat. Umpamanya dia lewat jalur tengah. Seperti itu. Maka dia berihram dari tempat yang terdekat. Itu yang pertama, kalau seandainya memang Makkah lebih dekat daripada tempat dia berada ini. Kalau seandainya Makkah itu lebih jauh daripada dia, ya kan? Afwan. Kalau seandainya ternyata sama dekatnya ke Makkah, sama afwan, dekat kepada dia, umpamanya miqat ini dekat sama dia sekitar 20 kilo. Miqat ini dekat kepada dia 20 kilo. Nah, gitu. Maka cari jalur yang paling jauh miqat tersebut ke arah Makkah. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau dua-duanya sama dekat dan sama juga ke Makkah? Maka kata Syekh Mustafa, kalau seandainya dia sejajar dengan yang pertama, ya kan, dilihat dengan mana yang sejajar pertama terlebih dahulu, maka silakan dia berihram dari tempat tersebut di sana. Kalau seandainya tidak, maka boleh dia pilih salah satu dari keduanya untuk melakukan ihram atau melakukan ihram ketika melewati miqat tersebut. Ini yang disebutkan oleh Syekh Mustafa. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau rumah orang tersebut adalah berada di Makkah itu sendiri? Ya. Maka dengan keluarnya rumah, itu adalah miqatnya. Kalau seandainya ada orang yang melewati daerah miqat tersebut, kemudian dia awalnya tidak ingin untuk ihram. Ya, awalnya tidak ingin untuk ihram. Umpamanya dia pergi berdagang ke sana. Tapi ternyata di pertengahan perjalanan setelah melewati miqat, dia berhasrat untuk ingin untuk ihram. Maka tempat miqatnya adalah tempat dia ketika berhasrat itu. Nah, mesti dia kembali ke miqat untuk melakukan ihram. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wajib haji adalah waramyul jimari thalath, melempar jumrah yang tiga. Yang pertama yang wajib dulu adalah jumrah Aqabah. Ini pada malam tanggal 10. Kalau jumrah yang tiga ini, yaitu pada tanggal hari tasyrik. Pertama, jumrah Aqabah ini disebutkan dengan jumrah kubra, itu dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari nahar itu. Dimulai dengan pertengahan malam nahar dengan syarat bahwa dia telah wukuf di Arafah. Waktunya boleh sampai akhir hari tasyrik. Ini namanya jumrah Aqabah pada tanggal 10. Kemudian hari berikutnya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu ada lagi jemaah jumrah. Tiga lagi. Sehari tiga. Itu kan? Sehari tiga jumrah Ustul Kubra. Sehari tiga. Nah, gitu. Tiga tempat ini. Satu, tujuh. Berarti kalau tujuh, berarti 21 per hari. Ya kan? Kalau 21 per hari, kalau tiga hari berarti? 63 tambah 7 yang pertama, yang jumrah Aqabah tanggal 10. Berarti 70 lemparan dalam ibadah haji ini. Warambil jimar as-salas, melempar jumrah yang tiga. Ketika kita melakukan ibadah haji atau ketika kita selesai memakai ihram dari miqat, tadi kan dianjurkan talbiyah itu. Kapanpun dianjurkan talbiyah kecuali ketika kita melempar jumrah ini. Maka ketika itu takbir dianjurkan, ya. Kemudian melempar jumrah yang tiga ini pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Masuk waktunya berbeda dengan masuk waktu jumrah Aqabah tadi. Kalau seandainya jumrah Aqabah tadi masuk dengan nisfu lailatin nahar, pertengahan malam Idul Fitri itu, ya kan? Maka jumrah yang tiga ini dimulai pada setiap hari setelah zawal. Setiap hari setelah zawal matahari tersebut. Tanggal 11 mulai masuk waktu zuhur. Tanggal 12 mulai waktu zuhur. Tanggal 13 mulai waktu masuk waktu zuhur, seperti itu. Sampai maghribnya, ya kan? Akhir-akhirnya boleh mereka mengakhirkan sampai hari tasyrik tersebut. Ini namanya jumrah yang tiga itu jumrah sugro, kemudian wusto, dan kubro. Kemudian syarat untuk lempar jumrah ini ada 7 seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustafa. Pertama, melempar jumrah ini sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Yang menjadi patokan adalah lemparan itu. Bukan batunya. Walaupun dengan satu batu, kita berulang-ulang, tapi 7 kali. Sah, ya kan? Jadi yang menjadi patokan itu adalah lemparannya, ar-ramyunya. Kemudian, yang kedua syaratnya, kata Syekh Mustafa, adalah melempar itu dengan tangan, ya kan? Nggak boleh dengan selain tangan, nggak boleh dengan ketapel. Kecuali kalau seandainya memandang mampu dengan tangan, ya kan? Silahkan dengan ketapel. Atau tidak mampu dengan ketapel, boleh dan wajib ketika itu untuk menggantikan, meminta ganti kepada orang istinabah. Kalau seandainya dia yakin atau zon bahwa dia tidak akan mampu sampai hari tasyrik, maka wajib dia inabah kepada orang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah merempar itu memang dengan batu. Tidak boleh dengan selain batu. Maksud batu di sini mutlak batu, apapun. Baik batu itu batu yang kita curi, kita ambil batu orang, terlempar. Atau batu itu bernajis, batu itu terkena najis, atau batu itu sangat mahal, batu akik. Akik itu kan, lempar itu. Boleh, sah. Apa? Batu bercampur? Emas. Boleh. Dengan catatan dia sebelum dibersihkan. Jadi kalau telah dimurnikan emas saja, maka tidak boleh. Tapi kalau batu itu telah bercampur di awalnya, sebelum ditakhliskan, maka boleh. Kalau yang bukan batu, maka tidak boleh. Seperti pakai besi, umpamanya kan. Walaupun kita cat seperti batu. Tidak boleh. Dengan sepatu. Tidak boleh. Ya kan? Dengan sandal. Tidak usah lah. Ya kan? Tapi dengan catatan, itu tidak membuang-buang harta. Kalau membuang harta, haram dari segi membuang hartanya. Tapi sah untuk melempar jumrahnya. Ya? Kemudian selanjutnya adalah dalam melempar jumrah tersebut, tujuan yang kita lempar adalah marma. Jadi marma itu adalah lubang, ya, al-hufrah. Marma itu adalah lubang. Yang menjadi tempat tujuan lempar kita lubang itu. Bukan tonggak itu. Karena dia pakai tonggak itu. Bukan tonggak itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah lubang tersebut. Kalau tujuan kita melempar sesuatu yang lain, ya kan? Nah, maka tidak sah. Apanya? Meleset. Dia besar itu. Ya kan? Diginikan aja masuk ke dalam. Besar sekali itu. Apalagi tempatnya itu seperti ini. Jadi walaupun dilempar di sini, dia akan meluncur ke bawah. Tapi dengan catatan tujuan kita melempar marma, walaupun ke yang lain dulu. Ya kan? Kita lempar umpamanya ke, dia kan agak seperti ini. Kemudian begini kan bentuknya. Walaupun kita lempar ke situ, tapi tujuan ke bawah, tidak masalah. Maka sah insyaAllah. Kemudian selanjutnya adalah yakin. Sekarang insyaAllah yakin itu. Yakin bahwa marma ini terlempar dengan batu. Kemudian tidak ada yang menjadi tujuan lain ketika melempar. Kalau melempar itu umpamanya ketika kita marah, bukan nampak orang lempar gitu kan. Nah, maka tidak sah. Jadi mesti tujuan itu memang murni untuk melempar. Walaupun tidak ada niatnya. Karena niat ihram sendiri itu mencakup untuk ibadah-ibadah haji ini. Maka tidak mesti berniat. Gitu kan? Kemudian yang ketujuh syaratnya adalah tertib. Nah, jadi melempar jumrahnya tiga ini tertib. Yang pertama namanya adalah jumrah sugro, itu yang di bawah masjid khif, ini yang paling dekat. Kemudian jumrah usto, kemudian kubro, yaitu yang disebut dengan jumrah aqabah. Bagaimana kalau dibaliknya? Jadi kubro terlemparnya dulu sebelah sini, kemudian setelah itu baru usto, kemudian sugro. Yang dihitung hanya sugro saja. Nah, gitu. Jadi mesti dia tertib. Sugro, kemudian usto, kemudian kubro. Kemudian yang ketiga adalah di antara wajib haji, wal mabitu bi muzdalifata. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Syaratnya adalah setelah wukuf di Arafah. Setelah kita wukuf di Arafah, ya kan, tanggal 9 itu, kita mabit di Muzdalifah. Maksudnya adalah keberadaan kita di Muzdalifah tersebut, keberadaan badan kita di Muzdalifah. Walaupun tanpa ada niat, walaupun dalam keadaan kabur, dalam keadaan kita tertidur di sana, ya kan. Walaupun hanya sebentar sangat, maka sah. Dan dianjurkan ketika kita di Muzdalifah mengambil kerikil di sana untuk melempar jumrah Aqabah, ya. Jadi jumrah Aqabah yang tanggal 10 itu diambil di ketika kita di Muzdalifah 7. Tapi kalau jumrah yang 3 tanggal 11-23 itu diambil di Wadi Muhassir namanya. Wadi Muhassir antara Muzdalifah dan Mina itu. Ya. Bukan di Muzdalifah. Kalau Muzdalifah tadi untuk jumrah Aqabah. Kalau untuk yang jumrah yang tiga ini, itu diambil di namanya di Wadi Muhassir. Ya, kenapa disebut dengan Wadi Muhassir? Karena di situ Yahsuru Fail Abraha. Jadi dan Abraha Al-Habshi dulu ingin menghancurkan Ka'bah, kan? Di wadi itu mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Disebut dengan Wadi Muhassir. Makanya ketika orang ihram, ketika berada di sana, dianjurkan dia ramal. Dianjurkan berjalan lebih kencang seperti itu. Kalau dia berjalan kaki, dianjurkan agak maraton sedikit. Kalau dia berkendaraan, agak dicepatkan kendaraannya. Wadi Muhassir. Maka untuk jumrah yang tiga, diambil di Wadi Muhassir. Kalau jumrah Aqabah, diambil di Muzdalifah. Dan yang keempat adalah Al-Mabitu bi Mina. Layali Tashriq. Mabit di Mina pada malam hari-hari Tashriq. Yaitu 11, 12, 13. Nah, apa bedanya dengan mabit di Muzdalifah? Kalau mabit di Muzdalifah cukup sebentar saja. Nah, kalau mabit di Mina ini adalah mu'zam lail. Ya kan, mu'zam al-lail. Lebih daripada setengah. Seperti itu maksudnya. Lebih daripada setengah. Kalau seandainya malam itu 10 jam, anggaplah setengahnya 5 jam, maka lebih dari 5 jam sedikit. Nah, seperti itu maksudnya. Syaratnya juga adalah wajib 3 hari itu tanggal 11, 12, 13 kalau kita tidak nafar awal. Tidak nafar awal. Kalau seandainya kita nafar awal, ya kan, maka cukup 2 hari, enggak wajib 3 hari. Apa itu nafar awal? Nafar awal itu nafar apa artinya? Keluar, ya kan? Keluar dari Mina pada tanggal 12 pada hari Tasyrik. Jadi tanggal 12 itu kita keluar dari Mina. Sebelum ghurub, ya kan? Kita keluar dari Mina. Maka kalau telah keluar dari Mina, itu tidak wajib lagi nginap di Mina. Tapi syaratnya adalah, yang pertama, bahwa perjalanan seorang setelah tergelincir matahari pada hari kedua. Artinya dia keluar dari Mina, ini syarat untuk nafar pertama, nafar awal. Kalau seandainya dia keluar setelah zawal dan sebelum ghurub. Kalau seandainya dia belum melakukan perjalanan, dan ternyata matahari pada tanggal 12 Zulhijjah itu telah tenggelam. Nah, gitu. Maka wajib dia mabit di Mina ketika itu. Wajib dia menyempurnakan hingga 3 hari. Hingga nafar tsani. Tapi kalau seandainya dia telah melakukan mulai perjalanan dari setelah zawal atau sebelum ghurub gitu. Walaupun karena saking ramenya umpamanya gitu kan. Tidak sempat keluar. Dan matahari telah tenggelam dalam keadaan dia masih di Mina. Nah, dia tidak wajib menyempurnakan mabit di Mina. Boleh dia keluar. Karena yang menjadi ibrah adalah Badu'ul Masir. Kapan dia mulai perjalanan ini? Syaratnya adalah setelah zawal pada tanggal 12 itu sampai sebelum ghurub. Nah, kalau dia melakukan perjalanan setelah ghurub, maka wajib dia mabit di Mina 3 hari. Ya, 3 malam. Ya. Ini syarat nafar pertama, yaitu syarat dia hanya 2 malam saja di Mina tersebut. Kalau dia telah keluar kapan? Sebelum ghurub, setelah zawal pada tanggal 12. Yang kedua, yaitu dia memang telah bermalam di Mina tersebut selama 2 malam sebelumnya. Yang ketiga adalah dia tidak berazam untuk kembali mabit ke sana. Kemudian yang keempat adalah bahwa nafarnya ini setelah melempar jumrah yang kedua pada jumrah apa namanya? Jumrah ustur. Kemudian yang kelima, dia berniat nafar. Kapan berniat? Ya ketika dia keluar. Ketika masih berada di Mina. Orang yang nafar, walaupun dia kembali lagi ke Mina itu, dia tidak wajib mabit. Umpamanya telah nafar gitu kan. Kemudian keluar dia dari Mina. Kemudian ternyata umpamanya tasnya kelupaan di sana. Ya kan? Dia mau kembali ke sana. Maka tidak masalah. Tidak wajib dia mabit di sana. Karena dia tadi telah keluar daripada Mina. Dia telah nafar pertama. Kemudian kalau seandainya dalam kasus kita khawatir ada kejadian yang mengkhawatirkan diri kita, ya kan, maka tidak wajib bagi kita Mina. Dan tentu itu agak jarang sekarang, ya kan, karena sekarang aman. Kemudian yang kelima adalah wajib haji tawaful wada. Tawaful wada. Tawaf itu banyak. Ada tawaf rukun, ya kan. Kalau orang yang haji, ya kan, orang yang haji ketika pertama datang itu dianjurkan mereka tawaf, namanya tawaf qudum, tawaf sunnah itu, ya kan. Kemudian kalau dia tawaf nanti setelah wukuf di Arafah lagi, namanya tawaf ifadah atau tawaf rukun. Ada juga tawaf itu namanya tawaf mutlak. Syekh Mustafa beliau cerita kebiasaan para masyayikh itu namanya setelah mereka mengajar atau setelah mengarang mereka tawaf, tawaf sunnah, tawaf mutlak saja. Ada tuh umpamanya tawaf wajib seperti tawaf yang dinadarkan. Ada juga namanya tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf ketika kita meninggalkan Makkah. Artinya selesai dahulu ibadah semuanya baru kita tawaf wada. Tidak boleh, kan umpamanya kita setelah kita wukuf di Arafah kita pergi ke Mina umpamanya dengan niat tujuan umpamanya dari Mina langsung safar langsung ke negeri kita. Tidak balik ke Makkah, tidak boleh. Dan itu belum dihitung, walaupun tadi umpamanya kita telah setelah wukuf di Arafah kita kita melakukan tawaf ifadah, ya kan? Bahkan setelah itu kita telah melakukan tawaf wada. Kemudian melakukan sa'i di Mina umpamanya. Kemudian dari Mina, ya kan? Itu sudah di luar Makkah umpamanya, ya kan? Yang Makkah dahulu ya, karena sekarang Makkah sudah besar. Lalu dia ingin keluar umpamanya, maka tidak boleh. Jadi syaratnya tawaf wada ini adalah setelah kita mengerjakan semua ibadah lain. Artinya tawaf wada ini adalah ibadah paling terakhir dikerjakan. Oleh karena itu menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, tawaf wada ini bukan termasuk wajib haji. Dia telah keluar dari ibadah haji. Ya, dia termasuk ibadah haji. Dia telah keluar dari ibadah haji sehingga dia wajib niat khusus. Kalau ibadah lain tidak wajib niat khusus. Sedangkan tawaf wada ini butuh pada niat khusus. Karena dia kharij daripada ibadah. Nah, gitu. Dia luar daripada ibadah. Gitu kan? Ini menurut Imam Rumi, tapi menurut Ibnu Hajar boleh. Niat ihram sendiri itu mencakup pada hal ini, gitu. Kemudian yang keenam adalah at-taharruz an muharramatil ihram, menjaga daripada yang diharamkan ketika ihram. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wajibatul umrah, wajib-wajib dalam umrah. Wajibatul umrati itsnan. Wajib-wajib dalam umrah itu ada dua. Yang pertama kaunul ihram minal miqat. Ihramnya dari miqat, yaitu miqat makani yang telah kita jelaskan tadi. Ya kan? Bagaimana kalau dia itu orang Makkah sendiri atau yang mukim di Makkah? Mukim itu kan syaratnya dia berniat iqamah 4 hari atau lebih, ya kan? Maka telah dianggap mukim. Tapi kalau 3 hari itu musafir dia. Dia sekarang di Makkah, kemudian telah 4 hari lebih di Makkah. Maka dia telah enggak mukim. Atau orang Makkah sendiri. Bagaimana mereka ingin umrohnya? Nah, gitu. Maka mereka keluar sedikit daripada tanah haram ke tanah halal. Nah, gitu. Ya kan? Karena dahulu tanah haram itu lebih luas daripada Makkah. Ini Makkah sedikit, kemudian tanah haram lebih luas. Sekarang Makkah itu lebih luas daripada haram. Ini Makkah, nama Makkah itu sekarang sudah lebih luas, kemudian haram di tengahnya. Itu sekarang. Ya kan? Kalau dalam kitab kita baca, itu tanah haram itu lebih luas. Ada namanya, memang had batasan tanah haram itu lebih luas. seperti itu. Bahkan dituliskan oleh para ulama, luasnya itu kalau dari jalur Madinah itu 3 mil. Kemudian dari jalur Irak dan Taif itu 7 mil, dari jalur Jirronah itu 9 mil, dari jalur Jeddah itu 10 mil. Kalau seandainya orang yang berada di Makkah tadi, baik mukim maupun orang Makkah, dia ingin ihram, maka keluar sedikit ke tanah halal. Nah, yang lebih afdal adalah dia pergi ke Jirronah namanya. Ini Jirronah yang pertama. Kalau seandainya dia tidak ke Jirronah, maka boleh dia ke Tan'im. Yang sekarang kita kenal dengan Masjid Aisyah. Ini tempat yang paling dekat untuk bagi umrah itu di Tan'im ini namanya. Biasanya orang-orang umrah di sini. Kemudian setelah itu boleh juga atau di Hudaybiyah. Boleh tiga ini. Kalau orang berada di Makkah atau orang mungkin di Makkah, boleh memilih daripada tiga ini. Jirronah atau Tan'im atau Hudaybiyah. Tan'im ini kita kenal sekarang dengan Masjid Aisyah. Kemudian yang kedua adalah at-taharruz an muharramatil ihram, menjaga daripada yang diharamkan ketika ihram. Kemudian wajibatut tawaf. Wajibatut tawaf fi 'asharatun. Wajib tawaf itu ada 10. Semua tawaf ya, baik tawaf ifadah, tawaf qudum, tawaf wada', tawaf nazar, tawaf tahallul dan seterusnya. Ada 10. Satrul aurah. Yang pertama adalah menutup aurah. Ketika mampu tentunya. Sebagaimana dalam sholat. Kalau seandainya ketika kita tawaf ternyata terbuka aurat. Apakah batal tawaf kita? Tidak sah perbuatan yang kita kerjakan dalam keadaan membuka aurat ini. Maksudnya dia tangkal sarungnya. Gitu kan? Berjalan dua langkah. Yang tidak sah itu dua langkah itu saja. Maksudnya dia telah tawaf sebanyak 3 kali. Maksudnya. Ya kan? Tinggal 4 kali lagi. Kemudian kali keempat ini, dua langkahnya, tanggal sarung dia. Maka mulai dari tanggal sarung itu batal. Nah, maka ulang aja dari sana. Pakai lagi, kembali lagi di tempat yang dia tanggal sarung. Nah, ulang dari sana. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu anil hadatsaini, bersih daripada dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau tidak mampu, tidak ada air di sana, maka bertayamum. Kemudian wa taharatu 'anil najasati, bersuci daripada najis, maksudnya najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis dimaafkan tidak masalah, pokoknya sulit kali menghindari kotoran burung, banyak kotoran burung di sana tidak masalah, tapi dengan catatan pertama kita tidak sengaja menginjaknya, ya kan? Dan tidak disyaratkan pula kita loncat-loncat, pokoknya banyak tai burung kita loncat-loncat mulai jalan gitu kan, tidak disyaratkan begitu. Tapi sarannya adalah tidak sengaja menginjaknya. Itu kan dalam keadaan darurat. Yang kedua, kaki kita kering. Gitu kan? Atau tanpa ada basah. Kemudian, tentu ketika kita umroh, atau ketika kita haji, itu, apalagi kita yang mazhab Syafi'i, itu sulit yang menjaga wudu kita. ketika kita tawaf, umpamanya, itu sering bersentuhan dengan perempuan. Ya kan? Tanpa kita sadari, itu akan batal wudu kita. Kalau seandainya memang kuat iltizam dengan mazhab, ya udah setiap batal perbaharui. Tapi tidak memulai dari awal, umpamanya batal ketika 3 kali tawaf baru kemudian batal wudunya. Kalau dia mau wudu lagi, maka tinggal lanjutkan 4 gitu. Tidak mesti ulang dari pertama. Ya. Itu kalau kita memang iltizam dengan mazhab. Nah, kalau sulit, ya kan boleh mengambil pendapat yang kedua. Karena ada 2 pendapat dalam mazhab kita. Yang mutawat yang pertama tadi. Al-lamis wal-malmus itu batal. Orang yang menyentuh dan disentuh batal. Ini orang disentuh. Saya menyentuh nih. Al-lamis. Maka saya batal, orang yang disentuh batal. Tapi ada pendapat kedua. Ya kan? Muqabil mutamat. Yaitu yang batal itu hanya al-lamis. Saya yang menyentuh itu yang batal. Orang yang disentuh tidak batal. Nah, gitu. Boleh kita mengambil pendapat itu. Jangan sentuh orang. Kalau menyentuh kita, biarkan. Ya kan? Tidak batal. Kalau memang sulit juga boleh ambil pendapat Abu Hanifah umpamanya atau pendapat yang mazhab yang lain yang itu sama sekali tidak membatalkan wudu kalau menyentuh perempuan. Boleh, nah gitu. Atau ambil pendapat Ahmad bin Hanbal, ya kan? Yaitu kalau bersyahwat bersentuhnya baru membatalkan. Itu kalau seandainya memang tidak mungkin kita mengikuti mazhab kita. Kemudian selanjutnya adalah ja'lul baiti an yasarihi, menjadikan al-bait itu di sisi kirinya. Secara yakin, ya, tidak boleh, sikan kebalik lah, atau membelakang, tidak boleh. Jadi wajib di sisi kiri. Kemudian memulai dari Hajar Aswad dan bersejajaran atau bersebelahan dengan bersebelahan Hajar Aswad tersebut dengan semua badannya, dan dia itu 7 kali dan dalam masjid, dan dia itu di luar dari Baitul Haram, dari bait itu, kemudian keluar dari Syajarwan dan Hijr. Kalau kita gambar begini, gimana ya gambarnya? Ka'bah dulu. Kita gambar Ka'bah dulu ya. Anggap aja betul-betul ya. Hah? Ah, tuh, di belakang. Anggap aja lah ya. Wah, keren ini. Udah latihan ini. Nggak, ini waktu SD nih. apa? Di sini ada babul Ka'bah, ya kan? Kuli di sini ada Hajar Aswad. Nah, tengah-tengah ini disebut dengan Multazam. Ini mustajab doa di sini. Antara bab dan Hajar Aswad. Ini bab babul Ka'bah. Kemudian di bawahnya ini ada semacam apa namanya? Tembok gitu kan? Putih itu. Ya kan? Itu namanya Syazarwan. Apa namanya? Syazarwan. Mana? Di sini. Ada Syazarwannya. Ada. Di sini ya? Di bawah pintunya Ka'bah. Di bawah pintu Ka'bah. Ini kan kosong di sini. Dia agak tinggi ya. Ada Syazarwannya. Enggak tahu ada Syazarwannya. Kayaknya enggak ada. Saya kurang tahu. Di Google coba cek nanti. Atau di sini ini Syazarwan gitu. Saya di sini enggak tahu. Coba cek. Di bawah pintunya pas. Di bawah pintu. Oh, pas di pintu itu enggak ada. Enggak ada. Oke, enggak ada di sini berarti. Putus gitu. Ini Syazarwan. Kalau ini namanya ya ini garis yang mulai kita anu tuh, mulai kita tahu itu di sini. Nah, di sini. Ini ada warnanya di sini, udah dibuat garisnya. Start. Ini namanya rukun. Rukun Hajar. Kemudian di sini namanya rukun Rukunul Iraqi. Kemudian di sini rukun Syami, rukunul Syami. Biasanya di kitab itu dua rukun rukunul Syami ini, antara dua rukun Syami itu ada dua doanya gitu kan. Kemudian di sini namanya rukun Yamani. Rukunul Yamani. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Enggak pas di sini kemana ya? Saya enggak tahu juga. Jadi kita cek lagi. Wallahualam, wallahualam. Kemudian apa lagi perangkat-perangkatnya? Ada di sini makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim ya. Itu injakan kaki beliau ketika beliau membangun Ka'bah. Nah, gitu. Kemudian di sini ada semacam lingkaran yang kurang gitu. Disebut dengan Hijr Ismail. Nah, gitu. Kemudian di sini apa lagi di sini? Ada mizab di sini. Apa mizab itu? Pancuran. Nah, mizab. Nah, gitu. Ada mizab. Udah mantap lah. Ini. Ini orang tawaf di sini ya. Tawaf di sini, keliling di sini. Pertama, syaratnya kata beliau di sini menjadikan bait itu di sebelah kirinya. Jadi mesti dia mengharap seperti ini. Ketika berada di sini dan memulainya mesti berada di garis ini. Kalau bisa lebih bagus di belakang sedikit, ya kan? Supaya ya tahaqquq bahwa dia itu memang muhadzah dengan Hajar Aswad atau tidak melanggar Hajar Aswad. Kemudian memulai dari Hajar Aswad dari sini. Bagaimana kalau di sini dia memulainya? Maka putaran pertama itu belum dihitung. Baru dia mulai di sini, baru dihitung hitung pertama. Nah, dari sini. Ya kan? 1, 2, 3. Sampai 7 kali. Nah, 3 yang awal itu dianjurkan agak cepat tarinya. Ya kan? Ramal, dianjurkan ramal. 1, 2, 3 itu dianjurkan cepat. Kemudian selanjutnya adalah wa muhadatuhu bijami ibadani. Dan bersejajaran Hajar Aswad itu dengan semua badan kita. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kaunuhu sab'an 7 kali Bagaimana kalau kita ragu? Apakah umpamanya ini 4 kali atau 5 kali nih mengambil yang paling kecil? Tapi kalau selesai kita tawaf, selesai tawaf semuanya baru kita ragu. Tadi 7 atau 6 deh. Maka enggak masalah. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah wa kaunu dakhilal masjid. Dia mesti dalam masjid. Ya, mesti dalam masjid. Mestinya dalam Masjidil Haram, ya kan? Walaupun seadanya Masjidil Haram itu diperluas. Kemudian selanjutnya wa kaunuhu kharijal bait, dan di luar bait. Nah, ini istilahnya al-bait yang dalam ini. Dia enggak boleh kalau dia melewati ini umpamanya di sini masuk ke dalam Hijri Ismail ini lewatnya gitu kan? Nah, enggak boleh, enggak sah. Mesti diulang lagi atau ketika diputaran di sini baru dihitung lagi. Satu keliling yang dia tak sah itu. Ya, satu keliling yang tak sah. Kemudian di luar dari Syazarwan. Ini kan Syazarwan nih. Anda boleh juga di dekat Syazarwan tersebut. Gimana mas, luar Syazarwan? Emang anda bisa injak di sana? Kata si Mustafa umpamanya di tangannya diginikannya gitu kan? Nah, diginikannya. Tentu tangannya sebagian badannya, sebagian badannya berada di malam dalam Ka'bah gitu, di Syazarwan. Maka tak sah. Sekarang saja. Nah itu. Nah, kecuali nanti kalau berada di Rukun Yamani. Karena Rukun Yamani khusus di Rukun Yamani itu dianjurkan istiqbal nanti. Itu dipegang gitu kan. Kemudian ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seperti itu di sini nanti. Kemudian di luar daripada hijr. Tidak boleh dia di sini. Mesti di luar sini. Kalau seandainya dia masuk di sini, maka tidak sah ketika dia masuk di sini. Ya. Paham tidak? Itu kira-kira orang main-main ke Ka'bah lah kita. Kemudian ketika kita berada di Hajar Aswad itu dianjurkan menciumnya. Itu pertama ya, dianjurkan menciumnya. Tapi menciumnya tanpa suara kata Mustafa. Jangan bersuara menciumnya. Cium biasa aja. Kalau seandainya Anda mampu mencium, ya kan? Maka kalau mampu mencium, kemudian mampu juga meletakkan kening itu paling bagus. Letakkan jibah kita di sana. Kalau tidak mampu, ya kan? Setiap kali putaran, itu dianjurkan setiap kali putaran. Jadi setiap kali putaran, kita cium. Ya kan? Setiap kali putaran, kita cium. Kalau tidak mampu, setiap kali putaran, ambil hitungan yang ganjil saja. Hitungan 1, 3, 5, 7. Ya kan? Kalau tidak mampu juga, karena saking ramenya orang, ya kan? Pegang aja dengan tangan. Kemudian cium tangan kita. Itu bunyi-bunyi, jangan bunyi-bunyi. Gitu ya? Hah? Ya, gini. Kalau tidak mampu juga, ya kan? Maka berisyarah, ya? Dengan kayu. Dengan kayu dulu. Kemudian dicium kayu tersebut. Kalau jauh juga, kemudian disyarat dengan tangan. Masih tidak bisa gitu kan? Karena saking ramainya orang, disyarat dengan tangan. Kemudian selanjutnya, kalau dia sampai kepada Rukun Yamani, mana Rukun Yamani tadi? Di sana, ya kan, sampai ke Rukun Yamani, maka seperti yang kita sebutkan tadi, dia mengusap Rukun Yamani tersebut dan mencium tangannya. Bukan Rukun itu dicium. Ada sebagian pendapat, itu yang dicium itu adalah Rukun itu. Bukan, tangan yang dicium. Jadi diusap, kemudian tangan yang dicium. Ketika Rukun Yamani di sana. Kalau tidak mampu, ya kan, maka cukup memberikan isyarat, seperti yang tadi. Itu hanya bagi laki-laki ya. Bagi perempuan tidak dianjurkan mencium-cium. Jadi tidak dianjurkan juga istilam, megang-megang itu. Ya kan? Dan tidak dianjurkan juga seperti yang dianjurkan bagi laki-laki. Kemudian selanjutnya dianjurkan berdoa ketika kita istilam hajar itu. Setiap kali tawaf tadi kan dianjurkan kita istilam. Istilam itu namanya, istilam itu mencium, kemudian meletakkan kening itu istilam namanya. Dianjurkan membaca doa. Doanya bismillah, wallahu akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bikitabik wa wafa'an bi'ahdik wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mencium bab Ka'bah, maka dianjurkan membaca doa Allahumma al-bait baituka wal haram haramuka wal amna amnuka wa hadha maqamul a'id bika minan nar wa yushir. Kemudian dia isyarah kepada maqam Ibrahim. Ini maqam Ibrahim. Kemudian ketika selesai dari rukun Iraqi, mana rukun Iraqi? Di sana, ketika selesai dari rukun Iraqi, dia membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minasyak wa syirki wa nifaqi wa syiqaq wa su'il akhlaq wa su'il manzar fil ahli wal mal wal walad. Kemudian ketika selesai dan di bawah mizab, tempat pancuran air itu, baca juga doa, Allahumma adzillani fi dzillika yauma la dzilla illa dzilluka wasqini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaraban hani'an la azmau ba'dahu abadan ya dzal jalali wal ikram. Dan antara rukun Syam dan Yamani, pertengahan itu dari sini ke sana, ya kan, ada pula doanya, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Dan antara rukun Yamani, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, antara di sini dan sini, antara Hajar dan Yaman di sana, dianjurkan membaca doa fardu, doa sepujagat namanya, Rabbana atina fid dunya wa di atina ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian silakan baca doa-doa yang lain. Bagi laki-laki dianjurkan ar-ramal. Ramal itu apa tadi? Berlari-lari kencang, ya kan? Agak kencang jalannya. Lari-lari agak al-mashyu syari'an. Ini bagi laki-laki ya, pada putaran 3 yang awal. 1 2 3 dianjurkan ar-ramal. Kemudian ya, dianjurkan ittiba' dalam memakai kain ihram. Apa ittiba' itu? Dikeluarkan lengan kanannya dikeluarkan. Nah, gitu ya. Tapi begini boleh. Nah, tapi dianjurkan itibak ini hanya pada tawaf yang dianjurkan ramal, yaitu 3 yang awal, ya kan? Setelah 3 awal boleh kayak gini. Artinya tidak dianjurkan lagi itibak. Ya kan? Itu hanya laki-laki, perempuan jangan tibak pula. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sa'i, kita pindah ke sa'i. Atau ada yang disebutkan Syekh Mustafa lagi, wa 'adamu shorfihi li ghairi, bahwa ketika tawaf itu tidak ada tujuan yang lain. Tapi ketika tawaf itu dia mengejar-kejaran dengan istrinya, bawahnya gitu kan, istrinya lari dikejar pula, maka tidak sah. Nah gitu ya, boleh jadi kan, nampak istrinya sana tunggu kejarnya, kalau dia mengejar-kejaran maka tidak sah itu, karena tujuannya lain, ada kejar-kejaran. Nah, apakah boleh tasyrik niat? Boleh, umpamanya dia niat tawaf kemudian niat mengejar istrinya, boleh. Ada niat kabur karena ada orang ngejar-ngejar hutang ke belakang, boleh. Tasyrik entar masalah. Sambil ngobrol enggak masalah. Ya, mubazir lah, ngapain ngobrol di sana? Mubazir aja, ya kan? Ya, di kamar gunjing, di Ka'bah pun gunjing. Di mana-mana. Tidak masalah, tidak masalah. Diam-diam pun kita keliling itu enggak masalah. Zikir itu kan sunnah hukumnya. Tapi mubazir, udah di Ka'bah masih ngerompi. Kemudian berjalannya itu ke depan ya, jangan membelakang. Berjalannya ke depan. Berjalannya arah ke depan. Kemudian memang dia bermaksud mengelilingi. Kalau enggak, dia tidak bermaksud mengelilingi, tidak tahu, maka tidak sah. Umpamanya ada orang buta, kita bimbing kan. Ini cerita-cerita dia. Bajaklah cerita sama kawan pembimbing ini kan. Udah selesai kita, kita sudah selesai tujuh. Loh, kok itu baru bilang? Maka tidak sah. Karena dia tidak ada al-qasadnya. Kemudian setiap kali dia tawaf itu mesti sejajar sesuai dengan tempat sejarah di awal, yaitu di Hajar Aswad, sesuai dengan dia perputaran pertama tadi. Kemudian wajibatu sa'i, wajib sa'i. Syurutuhu kama marra, syurutuhu kama marra, syaratnya sama seperti yang tadi. Dia suci, enggak disyaratkan suci. Tawaf ini enggak disyaratkan suci ya, sa'i enggak disyaratkan suci. Bahkan tidak butuh pula kepada niat. Tapi syaratnya adalah bahwa tidak ada niat yang memalingkannya. Seperti itu. Tidak ada niat lain. Wajibatu sa'i arba'atun. Wajib sa'i itu ada empat. Beliau maksudnya menyebutkan di sini, kata Syekh Mustafa, bukan wajib haji. Maksudnya adalah syarat. Ma la budda minhu. Sesuatu yang mesti dikerjakan. Nah, karena syarat itu dan wajib itu sama. Yaitu sesuatu yang ma la budda minhu. Maka boleh katakan ada empat. Yang pertama, ayyabda'a fi kulli witrin bis safa wa yabda'a fi kulli syaf'in bil marwah. Bahwa dia memulai setiap hitungan bilangan witir itu dengan di safa dan hitungan bilangan ganjil di marwah. Itu hitungan pertama mulai dari safa. Ini safa ini. Ini marwah, gitu kan? Maka dari satu di sini, satu sampai ke sini. Nah, ini dua sampai ke sini. Ini tiga, empat, 5, 6, 7. Maka yang di sini hitungan yang witir saja. 1, 3, 5, 7. Ya kan, dari sini 2, 4, 6. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna sab'an, yaitu 7, ya, 7. Kalau ragu, maka mesti dia mencari yang yakinnya. Yang paling sedikit tentu yang yakin, ya kan? Kalau itu terjadi keraguan ketika kita sa'i. Tapi kalau ragu setelah kita sa'i, ya kan? Maka enggak masalah. Dianggap sah. La asla, al-aslu mudhiyul ibadah ala sihah, kata Syekh Mustafa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, ayyakuna ba'da tawafi ruknin au qudumin. Sa'i kita itu kapan? Setelah tawaf rukun, yaitu setelah tawaf ifadah. Ya kan? Setelah tawaf ifadah. Atau setelah tawaf kudum. Kalau seandainya dia belum, dia telah wukuf di Arafah setelah tawaf kudum dan sebelum sa'i. Artinya begini, kalau seandainya awal kali dia datang dia tawaf kudum, dia telah boleh sa'i. Nah gitu kan? Maka nanti tidak perlu lagi sa'i setelah dia tawaf ifadah. Kan tawaf ifadah yang dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Kita wukuf dulu tanggal 9. Kemudian setelah itu kita tawaf, ya kan? Nah, setelah tawaf ini harusnya sa'i. Kalau kita belum sa'i di tawaf kudum di awal. Tapi di awal kita ketika pertama datang ke Makkah, yaitu dia telah niat ihram kemudian dia tawaf kudum, maka telah boleh dia sa'i. Kalau telah sa'i ketika itu, maka tidak dianjurkan lagi nanti sa'i pada setelah tawaf rukun atau tawaf ifadah. Kemudian selanjutnya adalah, jadi setelah tawaf rukun ya, atau setelah tawaf ifadah. Kalau seandainya dia sa'i setelah wukuf, setelah wukuf dia langsung sa'i, berarti belum ada tawafnya, maka belum sah, ya kan? Kemudian selanjutnya ditambah oleh Syekh Mustafa, bahwa sa'inya tersebut mesti pada semua tempat tersebut, antara Safa dan Marwah. Minimal umpamanya ketika di Safa dia lengketkan kakinya sedikit, kemudian pergi ke Marwah, lengketkan kaki sedikit, kemudian pergi ke sini lagi gitu. Jadi tidak mesti dia naik ke atas jabal itu gitu. Ya kan? Tidak mesti naik ke atas itu. Itu kan bentuknya agak begitu begini ya. Tidak mesti dia naik ke atas sekali itu, tidak mesti. Minimal adalah dia taruh kaki dia di sana, kemudian pergi lagi ke sana, ke Safa, kemudian balik ke Marwah seperti itu. Kemudian sa'inya itu di Batnil Wadi, ya di antara Jabal Safa dan Marwah tersebut. Yang ma'ruf sekarang, ya kan? Sekarang ma'ruf sekali. Kemudian kata Syekh Mustafa itu kalau bisa di tempat yang memang qadim, apa namanya? Mas'al qadim. Mas'al qadim itu memang yang telah dilakukan oleh Rasulullah para sahabat dahulu. Sekarang itu telah ada perluasan, ya kan? Karena jemaah haji banyak gitu. Dan itu menjadi khilafiyah antara para ulama. Walaupun banyak yang memperbolehkan, maka berhati-hati tempat yang mas'al qadim saja. Tempat sa'i qadim saja. Kemudian dianjurkan beberapa hal ketika kita sa'i itu. Di antaranya adalah dianjurkan ketika itu selesai kita sa'i, afwan, ketika kita mau sa'i dan telah naik ke Bukit Safa, ya, kemudian kita berdiri, kemudian mengharap ke arah Ka'bah. Ya, naik Bukit Safa dulu, kemudian mengharap ke arah Ka'bah. Itu terlihat dahulu, sekarang enggak lagi, udah ada banyak bangunan. Mengharap ke arah Ka'bah, nah gitu. Anggaplah ini Ka'bah. Kemudian ini Safa Marwah, ya kan? Kita di sini. Naik ke Bukit Safa dulu, kemudian mengharap ke arah Ka'bah. Di sana arah Ka'bah. Walaupun tertutup dinding atau yang lainnya, ya, kita tetap mengharap ke sana, kemudian membaca doa. Membaca doa. Apa doanya? Allahu Akbar atau membaca zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut. Biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Anjaza wa'da. ونصر عمده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Kemudian berdoa, ya kan, dengan doa yang dia sukai, doa dunia, doa ukhrawi. Kalau dia selesai daripada zikir tersebut, kan dia melakukan perjalanan, ya kan, mulailah dia turun dari Safa tersebut. Nah, dari Bukit Safa perjalanan, nanti ada tanda tuh warna hijau, ya kan. Nah, maka kalau berada di tempat hijau itu dianjurkan dia berjalan cepat. Ya kan, udah melewati jalan lampu hijau, jalan seperti biasa. Nah, gitu. Kembali nanti melewati jalur hijau juga, berlari agak kencang, kemudian nanti seperti biasa lagi. Nah, paham ya? Kemudian di pertengahan sa'i itu dianjurkan membaca doa Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azu al akram. Itu doa yang dianjurkan. Baik. Kemudian ketika kita ihram atau ketika sa'i tidak boleh ada yang menjadikan niat kita yang lain. Dia tidak disyaratkan niat, tapi tidak boleh ada niat lain. Contohnya kita mungkin kejaran pula semua orang gitu kan? Enggak boleh. Kemudian wajibul wuquf bi Arafah, wajib wuquf di Arafah. Wajibul wuquf bi Arafah wahidun. Maksudnya adalah minimal yang dikerjakan oleh Arafah itu apa? Ya kan? Yang pertama yaitu wujudul muhrim biha lahzatan ba'da zawali yaumi Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahar. Adanya orang berihram tersebut di tanah Arafah, di ardu Arafah tersebut. Lahzah sebentar saja. Setelah zawal matahari pada hari Arafah itu tanggal 9. Sampai kapan bolehnya ini atau boleh wukufnya Arafah ini? Sampai terbitnya fajar hari nahar, tanggal 10-nya. Ya kan? Terbit fajar tanggal 10 itu hari Idul Fitrinya. Idul Adha-nya, aman. Tadi Idul Fitri juga saya sebut tadi kan? tapi disyaratkan, dia tidak disyaratkan ketika itu kita dalam keadaan sadar. Boleh jadi dalam keadaan tidur. Tapi syaratnya adalah ahlul ibadah. Ya kan? Kita adalah ahlan lil ibadah. Walaupun secara hukmi. Seperti orang yang tidur. Orang yang tidur atau anak kecil, ya kan? Mereka sah wukuf mereka. Sah wukuf mereka. Afwan. Orang tidur itu sah wukuf mereka. Karena dia dianggap seperti orang yang ditaklif secara hukmi. Sama umpamanya orang sholat. Sekarang ada yang tidur, belum sholat subuh. Wajib tidak dia sholat subuh? Wajib secara hukmi. Nah gitu kan. Walaupun secara hakiki langsung sekarang tidak wajib. Karena dia tidur. Tapi kalau dia bangun, wajib dia langsung sholat. Kan seperti itu. Nah, begitu juga dalam kondisi ini adalah orang yang tidur. Ketika dia wukuf di Arafah. Nah, sah. Karena dia ahlan lil ibadah. Walaupun secara hukmi. Begitu juga orang gila dan anak kecil. Orang gila dan anak kecil sah wukufnya. Tapi menjadi haji sunnah. Tidak menjadi haji wajib. Tidak menjadi haji Islam. Tapi kalau dia mabuk, dia pingsan, tidak sah. Nah, mabuk dan pingsan tidak sah. Kenapa? Apa bedanya mabuk, pingsan, gila, dan anak kecil? Kalau anak kecil, coba perhatikan. Anak kecil baliknya kapan? Kan lama lagi. Baik, jauh sekali dia mau balik itu mungkin jadi lama lagi. 2 tahun, 3 tahun lagi. Maka karena lama itu dianggap sah hukumnya di sini. Atau orang gila. Orang gila itu kan juga nggak tahu kapan dia mau sehat. Nah. Ya. Beda kalau seandainya orang pingsan dan orang mabuk itu. Waktu dia untuk sadar tuh boleh jadi dekat kan. Bisa dibangunkan boleh jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita baca sunanul haji wal umrah. Sunnah-sunnah haji dan umrah. Sunanul haji wal umrati kathiratun. Sunnah-sunnah haji dan umrah itu banyak sekali. Di antaranya adalah at-talbiyah. Ya, at-talbiyah. Pertama, ketika kita baru sampai di Ka'bah gitu. Di Makkah itu kemudian melihat Ka'bah. Itu dianjurkan membaca doa. Pas pertama mata melihat Ka'bah, itu dianjurkan membaca doa. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'dhiman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Itu yang dianjurkan. Kemudian setelah itu dianjurkan setelah kita memakai pakaian ihram memperbanyak talbiyah, ya kan, mengangkat suara tentunya bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi yang khunsa tidak dianjurkan. Dan dianjurkan mengangkat suara tersebut, ya kan? Kalau itu tidak menyakiti orang lain dan kalau dia tidak membuat dari dirinya letih. Apa lafaz talbiyah itu? Ma'ruf sekali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian dianjurkan bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia membaca talbiyah. Kemudian selalu minta surga. Allahumma adkhilnil jannah. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Kan? A'udhu bika minan nar. Berlindung dari neraka. Memperbanyak seperti itu. Kemudian memperbanyak talbiyah. Berjalan, naik, turun. Ya kan? Kecuali kalau dia di tawaf nanti. Karena tawaf ada zikir tertentu yang kita sebutkan tadi. Maka dia tidak bertalbiyah lagi. Begitu juga di sa'i. Karena sa'i juga ada zikirnya tadi. Maka dia tidak bertalbiyah lagi. Maka selain itu dia silakan bertalbiyah banyak-banyak. Dan juga ketika melempar, karena melempar itu dianjurkan bertakbir. Nah, maka juga tidak bertalbiyah. Selain itu silakan talbiyah. Tidur, jalan, ya kan? merangkak, apapun, silakan bertalbiyah. Kemudian selanjutnya adalah kalau dia melihat ketika dia ihram, apa yang dia membuat dia tercengang, membuat dia takjub atau apa yang dia benci, dianjurkan dia membaca doa. Kalau dia melihat sesuatu yang dia benci, ya kan, kalau itu haram umpamanya, maka dia mengatakan labbaika innal 'ish isyal akhirah. Tapi kalau sesuatu itu halal dan membuat dia tercengang, maka bacakan doa Allahumma innal 'ish isyal akhirah. Kemudian wa tawaful qudum, tawaf qudum. Tawaf qudum ini ketika awal masuk Masjidil Haram. Ya kan? Tapi hanya dianjurkan bagi orang yang ifrad, yang telah kita jelaskan kemarin, yaitu dia ihram dalam keadaan ifrad atau ihram dalam keadaan qarin. Nah, itu. Atau dia tidak ihram sama sekali. Kalau orang yang mutamati, orang umroh, maka tidak ada tawaf qudum. Dia hanya tawaf, tawaf wajib bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah waraqatal ihram, dua rakaat ihram. Ya, setelah kita memakai pakaian ihram, setelah bersih-bersih, pakai pakaian haruman, berhias, ya kan? Kemudian kita pakai ihram, kemudian salat waraqatal ihram, dua rakaat ihram, ya kan? Kemudian setelah itu juga ada dianjurkan rakaat tawaf. Kalau tawaf itu dianjurkan setelah tawaf, kalau ihram dan salat dua rakaat ihram dianjurkan sebelum ihram. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji seperti itu. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhal as-salat ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirin.